Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد إخواني في الدين رحمكم الله الحمد لله pada kesempatan ini kita bisa berkumpul melanjutkan pembahasan kita pada kitab Ad-Durarul Bahiyyah, dan kita telah memasuki bab-bab pernikahan, hukum-hukum seputar pernikahan. Kita telah lewati beberapa masalah yang terkait dengan hukum-hukum seputar pernikahan, melanjutkan apa yang disebutkan oleh Asy-Syaukani rahimahullah dalam kitab ini. Beliau mengatakan wa tukhtabu al-kabiratu ila nafsiha wal mu'tabaru husulur ridha minha liman kana kuf'an was-saghiratu ila waliyha wa ridhal bikru samatuha. Terkait dengan al-khidbah atau proses melamar, disebutkan di sini wa tukhtabu al-kabiratu ila nafsiha. Seorang wanita yang sudah dewasa dikhitbah dan diserahkan keputusannya kepada wanita tersebut untuk menerima atau menolak. Wal mu'tabaru husulur ridha, dan yang dianggap di sini adalah dalam bab lamaran ini adalah adanya ridha dari wanita tersebut. Liman kana kuf'an, bagi seorang calon suami yang sekufu, yang sebanding dengannya. Wasaghiratu ila waliyha. Adapun as-saghirah, seorang wanita yang masih kecil, dalam arti dia belum balig. Misalnya dilamar, maka ini dipasrahkan kepada walinya. Dia yang menentukan, walinya yang menentukan apakah diterima atau tidak. Waridha al-bikru somatuha, tanda ridha dari seorang wanita yang sudah balig, seorang gadis, adalah diamnya. Ketika ditanya dan diam saja, artinya dia ridha. Ini beberapa hal yang terkait dengan khidbah. Kemudian beliau lanjutkan wa tuhramu al-khidbatu fil iddati wa 'ala al-khidbah, dan dilarang melamar di masa iddah, di masa wanita itu menjalani masa iddah. Wa 'alal khutbah, dan dilarang pula, diharamkan melamar di atas lamaran orang lain. Ikhwani fiddin rahimakumullah, itu beberapa ringkasan terkait dengan hukum-hukum seputar khidbah atau lamaran, ya. Khidbah artinya lamaran, beda dengan khutbah, ya. Khutbah artinya khutbah, khutbah Jumat, khutbah Id, itu dengan dhammah, khutbah. Kalau dengan kasrah, khidbah artinya melamar, ya. Kalau yang belajar bahasa Arab, orang yang melamar khatib, kha-nya panjang, khatib. Kalau orang yang khutbah khatib, ta-nya yang panjang, ya. Itu perbedaan dalam bahasa. Khitbah dan khutbah, khatib dan khatib. Disebutkan tadi oleh Syaukan rahimahullah terkait dengan khitbah atau lamaran, bahwa seorang wanita ketika dilamar, tentunya lamaran itu disampaikan kepada walinya, dan walinya menyampaikan kepada wanita yang bersangkutan. Ketika wanita yang bersangkutan itu seorang wanita yang dewasa, dia sudah balig, berakal, maka keputusan ada di pihak si wanita. Seorang wali tidak boleh memaksakan kehendaknya, kamu wajib mengikuti saya, menikahlah dengan laki-laki itu. Ini tidak boleh memaksakan kehendaknya. Sementara wanita itu menolak, maka tidak boleh. Kalau wanita itu sudah dewasa, sudah balig. Disebutkan dalam sebuah riwayat dari hadis Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, anna jariyatan bikran atat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fadakarat anna abaha zawwajaha wa hiya karihah. Seorang gadis datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia melaporkan kepada Rasulullah bahwa ayahnya menikahkannya dengan seorang lelaki, padahal anak wanita tersebut tidak suka. Jadi di sini dia dipaksa untuk menikah dengan laki-laki yang tidak dia sukai. Maka apa keputusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Fa khayyaraha an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi memberikan pilihan kepada wanita itu. Berhubung ini sudah kadung dinikahkan, maka sekarang keputusan kembali kepadamu. Kalau kamu akhirnya rela, ya boleh lanjut, sudah dinikahkan. Tapi kalau kamu tetap tidak mau, berarti kamu berhak minta dibatalkan, ya. Nah, ini artinya Nabi memberikan kepadanya hak pilih, mau melanjutkan atau mau memutus atau menggagalkan. Hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Majah dan Ad-Darqutni. Dan hadis ini hadis yang sahih, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Nah, nampak jelas di sini bahwa seorang wali tidak bisa memaksakan kehendaknya kepada seorang wanita yang sudah dewasa. Kemudian tadi disebutkan bahwa yang penting dalam hal khitbah ini adalah ridhonya wanita tersebut. Nah, ridhonya wanita tersebut bagi seorang wanita yang sudah balig dan masih gadis, maka ridhonya ini bisa dengan nyata-nyata mengatakan mau menikah dengan lelaki tersebut, atau hanya dengan diam. Seandainya ketika dia ditanya, bagaimana kamu mau dengan lelaki itu yang melamar kamu, dia diam saja. Nah, diam saja ini sudah tanda ridho. Apalagi dia kemudian terus terang mengatakan, iya saya mau. Nah, disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis, as-sayyibu ahaqqu bi nafsiha min waliyha wal bikru tusta'dhanu fi nafsiha wa idnuha samatuha. Hadis riwayat Muslim dari Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. As-sayyib, seorang wanita yang sudah janda, ahaqqu bi nafsiha min waliyha, dia berhak terhadap dirinya daripada walinya. Wal bikru tusta'zanu fi nafsiha, dan al bikr, wanita yang masih gadis, maka dimintai izin terkait dengan dirinya. Wa idznuha samatuha, dan pemberian izin dari wanita gadis tersebut adalah diamnya. Samatuha, diamnya. Nah, ini nas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, penegasan bahwa diamnya seorang gadis itu sudah pertanda dia mau. Apalagi dia terus terang mengatakan mau, ya. Nah, kalau dia terang-terang mengatakan tidak mau, atau nampak dia marah misalnya, atau yang sejenisnya, ngambek misalnya, atau hal-hal yang menunjukkan dia tidak mau, ya sudah, berarti jangan dipaksa. Disebutkan oleh Syaukani rahimahullah dalam kitab Nailul Autar, idza zuwijatil balighatu bighairi idniha lam yasih al 'aqd. Bila seorang yang sudah balig dinikahkan tanpa seizin dia, dia dipaksa, pokoknya sudah dinikahkan, lam yasih al 'aqdu, akad itu tidak sah. Ini pendapat Ats-Tsauri, Al-Auza'i, dan mazhab Hanafi. Dan At-Tirmidzi rahimahullah mengatakan bahwa ini menjadi pegangan mayoritas para ulama, dan hadisnya jelas. Tadi kita telah baca hadis tersebut. Kemudian ikhwan fillah rahimakumullah, masalah berikutnya adalah apabila wanita yang dewasa itu sudah sayyib, dia bukan lagi gadis tapi dia sudah janda, apakah sama dengan gadis? Tidak. Janda dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-sayyibu ahaqqu bi nafsiha min waliyha. Seorang wanita janda lebih berhak terhadap dirinya daripada walinya. Apa maknanya? Ya, maknanya bahwa wali punya hak, dia punya hak. Artinya dalam proses pelamaran, ya sebagaimana wajarnya walinya didatangi dan wali menyampaikan kepada janda tersebut, tapi keputusan lebih dominan di janda tersebut daripada walinya. Ya, begitu pula ketika si janda itu ditanya, kamu apakah mau dengan lelaki itu yang melamar kamu? Kalau janda tidak cukup sekedar diam, Beda dengan gadis. Kalau janda mesti ngomong dengan jelas, saya mau. Ya. Kalau dia diam saja, diamnya tidak dianggap izin. Diamnya tidak dianggap ridho. Dia harus menegaskan dengan jelas. Itu makna dan kandungan dari apa yang tadi kita sebutkan, bahwa seorang janda dia lebih berhak terhadap dirinya. Konsekuensinya dia harus jelas ngomongnya. Juga disebutkan di sini, ini yang tadi saya sebutkan adalah ucapan Syaukani rahimahullah, labudda min sarihil idni minat tayyib. Seorang wanita janda harus min sarihil idn, memberi izin yang tegas, jelas. Tidak cukup dengan sekedar diam. Kemudian juga makna hadis itu diterangkan oleh Nawawi rahimahullah, bahwa hadis itu memberikan makna bahwa wanita janda itu punya hak dan walinya juga punya hak. Ya. Annalaha fi nafsiha fin nikahi haqqan wa li waliyha haqqan. Tapi hak wanita janda itu lebih kuat daripada walinya. Sehingga lau arada tazwija kuf'an wamtana'at lam tujbar. Sehingga ketika sang wali ingin menikahkan anaknya yang janda itu dengan seorang lelaki yang sudah sekufu, tapi wanita itu tetap menolak, maka tidak boleh dipaksa. Walau aradat an tatazawwaj kuf'an famtana'al waliyyu ujbira. Tapi sebaliknya, ketika ada seorang lelaki yang sekufu melamar dan wanita janda itu menerima, ridha, rela, sementara walinya yang kurang cocok, maka dimenangkan siapa? Anak yang janda itu, dan walinya dipaksa untuk mau menikahkan. Sehingga ketika in asarra, ternyata wali tetap tidak mau, zawwajahal qadhi, maka diserahkan kepada qadhi, kepada hakim, ya, kepada penguasa yang diberi wewenang untuk mau menikahkan. Ya. Ketika sang wali tidak mau menikahkan. Nah, ini menurut Nawawi rahimahullah dalam Syarah Muslim ketika menerangkan makna hadis tersebut. Jadi ada perbedaan antara apa? Wanita yang sudah janda dengan seorang wanita yang masih gadis. Ya. Begitu pula bahkan terkait dengan janda ini, yakni seandainya dia langsung kepada si janda menyampaikan lamarannya, ini boleh, ya, walaupun umumnya kan tetap kepada wali, ya, agar lebih beradab, ya, mungkin supaya tidak menyinggung dan sejenisnya, dan tradisinya memang seperti itu. Tapi seandainya ini kalau dalam bab hukum, seandainya dia langsung kepada si wanita menyampaikan lamarannya, ya, boleh saja. Yang jelas nanti pernikahannya tetap harus dengan walinya. Ya, seperti Nabi SAW menyampaikan lamaran kepada Ummu Salamah. Seperti dalam Sahih Muslim atau dalam kitab yang lainnya, An-Nasa'i dan yang lain. Di sini Asy-Syaukani menyebut dalam Sahih Muslim, tapi rupanya ada dalam kitab yang lain, An-Nasa'i dalam sunannya, Ahmad dalam Musnad dan yang lain. Mengisahkan bahwa Nabi SAW ketika hendak menikahi Ummu Salamah, beliau menyampaikan lamarannya langsung kepada Ummu Salamah melalui utusan. Nah, ini menunjukkan boleh langsung kepada wanita tersebut, tapi sekali lagi itu hanya lamaran. Kalau menikah ya tetap harus dengan walinya. Sehingga si wanita tersebut menyampaikan kepada walinya bahwa ada orang yang melamarnya dan seterusnya. Nanti kalau memang sudah sepakat untuk menikah, maka wali yang menikahkan. Ya. Tidak boleh seorang wanita menikahkan dirinya sendiri. Nah, kalau seperti itu ya terjadi zina nanti, ya kan? Kemudian disebutkan oleh Syaukani rahimahullah terkait dengan wanita yang masih kecil. Wanita yang masih kecil artinya belum sampai umur balig. Maka di sini Asy-Syaukani mengatakan tukhtabu ila waliyha, disampaikan lamaran itu kepada walinya dan walinya yang memutuskan, ya. Seperti disebutkan oleh Al-Bukhari rahimahullah kisah pernikahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Aisyah radhiyallahu anha, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam khataba Aisyah ila Abi Bakar, melamar Aisyah radhiyallahu anha dan menyampaikannya kepada Abu Bakar radhiyallahu an. Ya. Sehingga terjadilah pernikahan Rasulullah dengan Aisyah. Ikhwani fi din rahimakumullah. Selanjutnya di sini Asy-Syaukani rahimahullah menyebutkan liman kana kuf'an, ya. Lamaran-lamaran tersebut dapat diterima ketika sudah ridha. Beliau mengatakan bagi orang yang sekufu. Sekufu artinya yakni sebanding, ya, cuma dalam bab al-kafa'ah. Kafa'ah atau kufu dalam bab pernikahan ini yakni ulama rahimahumullah memandang beberapa hal yang dinilai sebagai patokan kafaah, kekufuan. Misalnya dalam bab agama. Ini yang paling penting, ya, kufu dalam bab agama. Seorang wanita yang soleh mestinya menikah dengan seorang lelaki yang soleh. Nah, sekufu dalam bab agama. Wanita yang soleh kalau dinikahkan dengan seorang lelaki yang fajir, fasik, biasa melakukan maksiat, nah ini tidak sekufu. Sebagian ulama juga memandang kafa'ah, kekufuan dalam bab nasab. Kekufuan dalam bab nasab. Kemudian juga ada pula kekufuan dalam bab hurriyah, kemerdekaan. Kalau dulu kan ada budak, ya. Jadi seorang wanita yang merdeka tidak boleh dinikahi seorang laki-laki yang budak. Yang keempat dalam bab sina'ah. Sina'ah ini pekerjaan, ya. Seorang wanita yang itu misalnya anak dari seorang bapak yang punya kerjaan, terpandang tidak pantas kalau dilamar oleh seorang lelaki yang kerjaannya kerjaan rendahan, ya, tidak tepat. Kemudian yang kelima dalam bab harta, seorang wanita yang kaya kurang tepat kalau dilamar oleh seorang lelaki yang miskin. Nah, ini beberapa bentuk kafaah, tapi Ini semua sebetulnya bukan menjadi syarat sahnya suatu pernikahan. Kafaah yang tadi disebutkan bukan menjadi syarat sahnya suatu pernikahan. Ya. Yang paling penting dipandang dalam bab kafaah itu adalah bab agama itu. Ya. Dalam bab yang lain ya boleh diperhatikan, itu hal yang wajar saja. Misalnya dia seorang yang terpandang, ya, kerjaannya kerjaan yang terpandang, dari sisi ekonomi terpandang. Kemudian ada seorang lelaki yang ya kerjaannya misalnya tukang sampah misalnya. Kerjaan halal cuma di mata orang tidak terpandang. Melamar wanita yang seperti itu tadi, kemudian keluarganya tidak menerima, boleh-boleh saja. Ini memang dalam pandangan ulama kurang sekufu. Ya, kurang sekufu. Tapi kalau ternyata dia membolehkan, ya boleh saja. Tidak kemudian pernikahannya sah atau dilarang atau haram, tidak. Ya. Pernah terjadi misalnya pernikahan Usamah bin Zaid dengan Zainab. Usamah bin Zaid dengan Fatimah, ya, pernikahan Fatimah bintu Qais atau sebelumnya Zaid, siapa? Zainab. Nah. Begitu pula mungkin Fatimah bintu Qais, ya. Dan termasuk juga karena kalau Zainab jelas yang kemudian dinikahi Rasulullah, afwan, kalau Zainab dengan siapa? Zaid bin Harithah. Zainab dengan Zaid. Usamah dengan bin Usamah bin Zaid dengan Fatimah. Nah, di awalnya Zaid menikah dengan siapa? Zainab. Padahal Zainab ini wanita bangsawan. Di kalangan orang-orang Quraisy ketika itu dikenal memang secara nasab, ya, wanita bangsawan. Sementara Zaid bin Harithah, beliau seorang mawali, yakni bekas budak. Ya. Walaupun beliau kemudian diambil sebagai anak angkat Nabi. Anak angkat Nabi, cuma anak angkat bukan berarti kemudian dinasabkan kepada Nabi. Dia tetap sebagai Usamah bin Zaid, putra Zaid, bukan Zaid bin Harithah, putra Harithah. Bukan putra Nabi. Didekatkan kepada Rasulullah SAW dan orang yang dicintai Rasulullah. Tapi secara status nasab tetap berbeda dengan Zainab. Tapi Rasulullah SAW membolehkan pernikahan tersebut, walaupun pada akhirnya terjadi perceraian. Tapi di sini telah terjadi pernikahan. Begitu pula anaknya yaitu Usamah menikah dengan Fatimah bintu Qais. Ya. Nah, ini terjadi perbedaan secara nasab, tapi itu terjadi dan diizinkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kalau Fatimah dengan Usamah itu dengan perintah Rasulullah, anjuran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dari sini maksudnya bahwa yang namanya kafaah, ya, itu yang paling penting adalah kafaah dalam bab agama. Tapi dalam bab-bab yang lain bisa dan boleh diperhatikan, dan bukan suatu hal yang tercela kalau seorang menolak misalnya karena kurang kufu dari sudut-sudut pandang yang tadi disebutkan. Ya. Dalam hal nasab, dalam hal status sosial dan sejenisnya. Adapun dalam bab agama, maka Nabi SAW sangat menganjurkan bila ada seorang lelaki yang soleh melamar seorang wanita, hendaknya dinikahkan. Ya. Ikhwan fillah rahimakumullah. Berikutnya terkait dengan hukum-hukum seputar khitbah ini, Asy-Syaukani rahimahullah mengatakan wa tahrumul khitbatu fil iddah wa 'alal khitbah. Diharamkan melamar di masa iddah. Artinya seorang wanita yang janda, dia di masa iddahnya tidak boleh dilamar. Asy-Syaukani rahimahullah menyebutkan di sini bahwa masa iddah itu bisa kita lihat ada beberapa macam. Yang pertama, iddah karena ditinggal mati suaminya. Seorang suami meninggal, maka istrinya dia dalam masa iddah selama 4 bulan 10 hari. Masa iddah artinya masa penungguan, penantian. Selama itu dia tidak boleh menikah. 4 bulan 10 hari, ya. Kemudian ada masa iddah yang itu masih pada perceraian pertama dan kedua. Yakni masa iddah pada perceraian raj'i. Istilahnya raj'i. Raj'i itu yang bisa kembali. Jadi cerai pertama, ya. Seorang wanita menjalani masa iddah. Selama masa iddah sang suami boleh rujuk kembali lagi. Maka disebut raj'i, boleh rujuk. Atau yang kedua, talak yang kedua. Misalnya terjadi talak lagi setelah rujuk, dia menjalani iddah lagi. Ini juga masih talak raj'i, talak yang bisa rujuk, talak dua. Nah, ini apa? Jenis yang kedua. Yang ketiga adalah masa iddah yang itu pada masa talak bain. Talak bain artinya apa? Talak bain itu talak yang sudah talak tiga, sudah enggak boleh kembali lagi. Ya. Talak tiga. Misalnya tadi yang talak dua, kemudian rujuk, kemudian hidup bersama lagi, setelah itu talak lagi yang ketiga. Maka setelah talak tiga ini dia enggak boleh kembali, enggak boleh rujuk, maka disebut talak bain. Bain itu artinya sudah pisah. Ya, tidak boleh kembali. Ya. Jadi di sini ada tiga gambaran perceraian, ya. Perceraian karena mati, masa iddah di masa perceraian karena mati. Ya, biasanya orang menyebut gitu ya, cerai mati begitu kan. Padahal ya bukan cerai sebetulnya ya, ditinggal mati. Tapi istilah begitu. Yang kedua, masa iddah pada cerai raj'i. Cerai yang masih kembali. Yang ketiga, masa iddah pada cerai bain, yaitu cerai tiga. Nah, Asy-Syaukani rahimahullah mengatakan bahwa untuk yang pertama jelas haram secara kesepakatan ulama seseorang melakukan pelamaran kepada wanita tersebut. Ya. Dilarang menikahi, dilarang melamar wanita tersebut yang dalam masa iddah karena ditinggal mati suaminya. Ini secara sepakat ulama tidak boleh. Begitu pula pada masa iddah yang masih mungkin kembali suaminya, juga enggak boleh dilamar. Ya, karena suaminya masih mungkin kembali. Bagaimana mau dilamar kalau ternyata suaminya kembali? Yang jelas tidak boleh pada masa iddah yang seperti itu. Yang ketiga, yaitu pada masa iddah karena cerai bain yang sudah cerai tiga. Ini diperselisihkan oleh ulama apakah boleh atau tidak. Ya, ada khilaf di antara ulama pada cerai yang bain tersebut. Ikhwan fi din rahimakumullah. Kemudian untuk yang pertama, seperti di dalam ayat Al-Quran pada surat Al-Baqarah 235, dibolehkan seseorang itu yakni tidak terus terang untuk melamar. Misalnya ada wanita ditinggal mati suaminya, dia masih menunggu selama 4 bulan 10 hari. Tidak boleh dilamar. Nah, yang dimaksud tidak boleh dilamar ini terus terang dia melamar. Tapi kalau dengan kata-kata sindiran, misalnya dia mengatakan kepada wanita tersebut, wanita seperti kamu, ya, apa, insya Allah nanti akan ada yang menikahinya lagi. Ya. Nah ini kata-kata sindiran. Sebetulnya dia pengin menikahi, tapi dia nggak terus terang. Kalau terus terang dia melamar, ya nggak boleh. Nah tapi dengan kata-kata yang tidak terus terang seperti itu maka diperbolehkan. Seperti yang Allah sebutkan pada surat Al-Baqarah 235. Disebutkan pula pada kisah Fatimah bintu Qais sebelum menikah dengan Usama bin Zaid, beliau Fatimah bintu Qais ditinggal dicerai oleh suaminya. Anna zawjaha talaqaha salatan falam yaj'al laha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sukna wala nafaqah wa qala laha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza halalti fa'adinini fa'adantuhu. Suaminya menceraikan tiga cerai. Kemudian Nabi SAW mengatakan, kamu sudah tidak punya hak tempat tinggal dan nafkah. Lalu Nabi mengatakan kepada Fatimah, kalau kamu sudah selesai masa iddahmu, maka beritahukan kepadaku. Nah ini ada isyarat yang menguatkan bahwa seandainya itu cerai bain juga tunggu sampai selesai masa iddah. Ya, ini mungkin yang menguatkan pendapat yang melarang secara mutlak wanita dalam masa iddah tidak boleh dilamar. Ya. Kemudian larangan yang kedua adalah melamar atas lamaran orang lain. Melamar wanita sementara dia sedang dalam proses dilamar orang lain. Ini juga dilarang Rasulullah SAW sebagaimana dalam hadis Uqbah bin Amir radhiyallahu an, anna Rasulullah SAW qal, al-mu'minu akhul mu'min, fala yahillu lil-mu'mini an yabta'a ala bi'i akhih wala an yakhtuba ala khidbati akhihi hatta yadhar. Seorang mukmin adalah saudara bagi mukmin yang lain, maka tidak halal baginya untuk menjual atau membeli di atas penjualan atau pembelian saudaranya. Yani secara ringkas, misalnya seorang muslim sedang beli dari muslim yang lain. Kemudian datang pihak ketiga mengatakan kepada pembeli, membisikkan misalnya, kamu gak usah beli barang itu, saya punya yang sama persis dengan harga yang lebih murah, nanti datanglah ke rumah. Nah ini gak boleh. Ini membeli di atas pembelian orang lain, ya, atau menjual di atas penjualan orang lain. Atau dia mengatakan kepada pedagangnya, dia tawar berapa? Oh, dia tawar 50.000, sudah, nggak usah dikasih. Nanti saya akan beli itu 55.000 dari kamu. Nah, ini dia membeli di atas pembelian yang lain, tidak boleh. Nabi melarang. Sampai selesai baru, kalau dia tinggalkan baru dia tawarkan. Begitu pula wala yaktub ala khitbati akhihi hatta yadar. Dan janganlah dia melamar di atas lamaran saudaranya sampai dia meninggalkannya. Ketika dia tahu bahwa seorang wanita dilamar seseorang, tidak boleh dia juga ikut-ikutan, ya. Ana juga, saya juga pengin menikahi dia, sudah saya lamar juga dia. Tidak boleh. Ya. Hatta yadhar, sampai dia tahu bahwa si laki-laki itu meninggalkannya, ya, memutuskan untuk tidak melanjutkan, maka baru kita diperbolehkan untuk maju melamarnya. Dalam hadis Abu Hurairah yang tadi riwayat Muslim, kemudian Al Bukhari meriwayatkan dari hadis Abu Hurairah, la yakhthubur rajul ala khitbati akhih hatta yankih aw yatruk. Jangan dia melamar di atas lamaran saudaranya sampai terjadi pernikahan atau si suami atau si calon suami tadi meninggalkan, ya, dia tidak melanjutkan. Disebutkan dalam hadis Ibnu Umar, la yaqtubur rajul ala khitbati akhih hatta yatrukal khatib qablah au ya'dhan lahu. Nah, ini keterangan tambahan bahwa seorang lelaki tidak boleh melamar di atas lamaran lelaki lain sampai dia meninggalkan atau memberi izin. Nah, ini atau memberi izin. Misalnya lelaki yang pertama yang melamar mengatakan, sudah kamu juga mau maju, mau melamarnya silakan, biar nanti dia memilih siapa yang terpilih di antara kita. Misalnya begitu boleh, ya, karena Nabi mengatakan au ya'dhan lahu, atau dia mengizinkan. Wa qad dhahaba ila tahrimi dzalika al-jumhur. Mayoritas ulama mengatakan kalau sampai terjadi yang seperti itu maka hukumnya haram. Hukumnya haram. Cukup sampai di sini dulu. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.